Nah. Ke je ojo apa je uju? Ke jura jarene. Rindu. seneng, requestnya wis dituruti ya. Terus apa lagi? Antara senyum dan perang, antara senyum sampai tembak-tembakan ya.